Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rafi'atu wa salasun. Makalah kang kaping 430. Miler sing. Iku an ba'du hukama'i sange sebagiane biro-biro sing ahli hikmah. Ahli ilmu manfaat maksudnya rupanya dawuh manis tahu lagi syahwati falakut dalahu minan nisa mante sapani wong istahu lagi sibuk sopaman bis syahwati lan berapa syahwat falakut dalahu kotan kenora lahu kediman minan nisa iseng berapa orang itu ayo minta naulin nisa iseng geng jubuk berapa orang itu. Jadi nak uang itu ditakdir hipersek atau sahwati gede kudu nikah. Waman te sapane wong istawa lek wis sibuk sapa man dijamil mali lan ngumpulo donya. Fala buta moko tan kena ora lahu kediman nal harami sang haram. Nak wong sibuk ngake-ngakeno donya mesti gak lepas sang haram. Ai minal wuku'i sisa sang tubi fil haram dalam haram. Waman te sapane wong iku istahu lagu sifu sopaman bimana fil muslimin aklan manfaati berokrong Islam pala kita mengkotan kena ora lahu ketiman minal mudaroti sangking api-an api-an alus soro bosu saiki gelem kompromi en min mula tofatihim sangking ngalusi muslimin min mula tofatihim sangking ngalusi muslimin bilkoli klan pengucapan wal filan rilakan. Wamanita sabane wong istahu lagu sifu sopaman bil ibadah diklan ibadah pala kita mengkotan kena ora lahu ketiman minal ilmi sangking ilmu illa tasihu krono rasa apa ibadah illa bil ilmi kecuali klan ilmu ngerti bikai fiyatia kelawan cara-cara ibadah. Terus ini jelas ke wong kok ditekdir hipersek ya kudu rapi tapi sing ditekdir seneng duit mesti tumibu ini haram ngumpulo duit ini semurung pulau terang no. Kapan-kapan jangan delok teng kitab ihya ning kitabul halal wal haram apa kitabul halal wal haram masalah duwike negara atau duwike raja atau duwike pemimpin niku lama khilaf ono sing darani langsung haram mergo duwike raja duwike pemerintah penguasa iku mesti sebagian besar kok haram tapi ono ulama sing darani masalahe wis kadung ono wis kadung ono. Pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Kuwi baleni male. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja dolim dari hasil maksu-maksu cara saiki tarian sing mboten apa wajar. Niku nak mbok bar, mbok jupuk kowe melok haram. Mbok barno ngembarno donya VIT dolamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Tapi nak kue jupo, jadi kue jupo barang apa? Haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama, itu mesti tarikoe beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji itu, kita memiliki cerita. Misalnya ada uang di duit 1 juta, kok hasil riba. Uang itu tukang tombok tukang judi atau tukang zino. Delalah saat itu wong iku ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran dikena kuwe. Kita sebagai wong soleh misalnya iku kemungkinan sah nampa. Ya kemungkinan haram. Haram ya mergo duit 1 juta iku ainur riba, sangko duit riba atau duit haram. Wes berarti wong solehmu jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak yo haram. Mergo si dolim tadi terus meningene. Pakane kiai ra gelem menan, beneran tak tombok meneh, beneran dolim meneh. Padahal andai kan ke fase kefasikan. Iku sing dadi fikih kita ila yaumil kiamah. Maksude kowe dadi wong soleh kok aja nuruti nafsu tok. Kudu diperhitungkan fikih. Senajan to fikih iku kita ora cocok. Cocok ra cocok itu hukumnya fikih, hukumnya pangeran. Tetap kita darani ana kemungkinan haram, biye-biye kita duwe nafsu. sing motive kita ngambil dhek 1 juta iku eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita di perhitungan nak ora kita tampa dinggo alat napa? Alat napa? Kedzaliman. Alat kefasikan. Mane niku kanca-kanca sing saged maca kitab, kula sinau kitab bil halal wal haram nganti lali jumlahe. Jumlahe. Mulai teng Ihya, teng kene kitab Syafil Qadir Jilani jeneng kitab Gunyah. Sampai teng beberapa syarah. Seorang lagi ya, jadi misalnya ono Zaid itu maling. Maling pedangi wong. Aku ngerti nek iku hakikate hasil kok maling pedang. Lha Zaid itu pas iku roh kula apian. Gus pedangi pek. Iku kan kemungkinannya saya wajib menerima nah dari Pak Muzali. Nah aku ngerti pedang wae sapa. Dengan saya menerima, maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. Dua, dengan fakta Zaid iku jek zalim mesti pedang iki dienggo begal meneh, jigo maksiat meneh. Berarti saya menerima juga wajib karena itu satu-satunya cara untuk pedang enggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu berarti pertanyaannya adalah baik saya tahu yang punya pedang maupun tidak, maka wajib menerima. Fakta ini harus kita ketahui secara masif, secara massal, dan kita terima sebagai fakta meskipun nurani kita beruntak. Mosok kiai kok nampa barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang mbek wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir itu dari haram atau halal? Haram. Padahal para Nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing jadi sirine ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu enggak ada Nabi kecuali ngalami dua syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, tapi ghanimah itu dunyane wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah di Nabi-Nabi dulu dihalalkan. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah dihalalkan. Ya masuk akal, masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman. Makanya itu tenane gampang nunjukno nak syariate para nabi itu cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya Nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing kuwe nanti nek iku rawan duit kok jual beli jabatan. Awalang lagi kuwe dadi kiai, roh nek pejabat iku sering jual beli napa? Kuwe nampa duit iku nek pancen niatem ben duit iku ora dienggo kedzaliman kan mbok dadi masjid, mbok dadi yatim piatu. Masalahe kuwe iku ora Nabi. Cara disanami tempel 5 juta terus eling wayah, eling opo. Jadi kira iso no, wah nak gak tak tangan kita. Jadi dolim ning tanganmu yo pancet. Dolim rai-rai rasalah kan. Tapi tetap fikih tadi harus kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kerso mengelola napa ghanimah. Tapi nyatane riyane Nabi Muhammad yo nyatane diharamno ghanimah. Karena tadi logika hartanya orang-orang napa kafir. Itu paling angel ning fikih. Sangel angel. Jadi fikih ini harus kita terima secara masif, secara fikih meskipun kita tidak siap. Yo kula bolak-balik nyontokno, Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontokno. Ondo rondo ayu dadi kembangi desa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngerumat. Nek nak karuan salihah ora perlu mbok pikir, wong karuan salihah afifah ora bakal zina, ora bakal gelem digondol wong. Utawa karuan nakal nyuwun sewu lonte ora perlu mbok pikir, wong fasik sing sedelingno iku wis karuan lepas kita gak apa-apa ora tanggung jawab. Wis karuan napa mboten salihah sing wis anti kebenaran. Pangeran malu. Serepa tuh nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Dadi kue ngembar no kiai utawa santri dekat ya apik ben dadi pacare ruhin misalnya ngaram no santri marki dadi pacare wong fasik kue disalahno pangeran ti ngembar no santri macar engko nang keterusan iki paling terus kue piye gak fair mosok kue muni cumki nang pacar kue dibanti pacar wong liya ngar kebablasan tapi kue misalnya ojo geman parek-parek iku jebule sing marki malah wong fasik. Apa kita dikira ini parki dewe kesuwen? Ya oleh wae asal kowe gak. Ya asal kira piye ya oleh wae. Iku bab-bab paling angel ning fikih. Napa bab-bab paling angel to? Sang fikih. Mergo nyatane para wong saleh dhisik ya marki wong fasik. Ben ora dikuasai wong fasik yang sama. Tapi banyak orang soleh yang milih ngedui kefasikan, kuatir katut suasana apa? Kefasikan. Mulanya akhirnya ada suasana darul mafasid mukaddamun ala jalbil masoleh. Tapi kita mau ngaji, mending hukum itu kita duruh. Cocok ra cocok itu hukumnya pengira, kita duruh. Lani Imam Ghazali dawe, kita juga nuruti wong soleh-soleh yang ra gelem ngaji. Terus darah ini kabeh haram. Lauto bakal ardul haram, nastaknif al-amal wal numahid asyurut. Kalau andikan dunia itu haram kabeh lah, misalnya saat dunia itu duit haram kabeh, jadi memusali. Kita pun tetap berfikih, yaitu kita harus ngambil biqadril hajat, dan kita juga harus ngambil kadar yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Lu soal kok iku kabeh haram, kowe kan iso mangan biqadril hajat. Carane iki sedina mangan semisal, nah orang mangan mati, ya itu mesti jadi halal. Mereka dulu, rata salah mangan mati gelegek, nungsi mari haram. Paham ya? Nah, tapi terus kemudian, oh jujur pok belas. Berarti ngembaro dunia dikelola wong dolim 100%. Terus orang soleh, nah ini jubuknya kuasai kita. Jubuknya mangan warak tenan, bodoh di ini. Caranya mau kita sama Mbak Jali, lauto bakal ardol haramu, adekan dunia ini semuanya haram. Itu bukan berarti wong soleh terus harus menjauhi sama sekali. Karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya? Jadi misalnya ada tank, apa dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian. Terus kita mendingan, oh jujubuk ramai ada duwe. Barno ya barno. Barang digawang kafir, dia mau gue damal mawon kalau buatan kerso. Ya dia ngebom Islam atau blok banget. Paham? Jadi aku bab paling angel yang fakih. Tapi aku juga nganggu nurani, tapi nganggu hukum. Nganggu nurani ya, gak melok-melok, sebut sendiri-sendiri. Akhirnya ya dikuasai wong itu. Bab paling angel yang fakih. Tapi masalahnya aku idewin nanti ke ya, kekuasaan potensi. Ini urusan wong itu sampai duit. Nah itu semuanya. Kita gak meyakinkan. Nah, itu kan. Nah terus aku tidak pipi yang ngocok dewi. Jadi ngocok, Gusti, bisakah saya mengelola ini? Nah, ya, ucapan itu enggak bisa. Makanya saya termasuk ihya bab paling senang itu kitabul halal wal haram. Jadi salah besar kalau orang bilang ihya itu hanya kitab tasawuf, itu salah besar. Imam Ghazali itu termasuk bab paling lama, paling panjang, berkuras-kuras itu kitabul halal wal haram. Di situ ada. Terus kemudian dalam kitab Al-Hurriyah karangannya Syabil Qadir Jilani lebih parah lagi. Jadi Syabil Qadir malah fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Saya masih ingat betul takbirnya. Karena memang saya hafalkan. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal, iku halal secara hukume pangeran, yaitu izine Allah mengelola harta itu, bukan halal ain, halal kahanane barang. Nah, iku ora ngara iso. Wong paling saleh sak dunyane ora ngara iso. Itu beliau mencontohkan kayak ghanimah yang dikelola para nabi. Kan itu wong Yahudi senengane riba. Transaksi mereka nyuwun sewu jual beli babi dan sebagainya. Tapi ketika jadi ghanimah oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat. Padahal ainnya barang itu dulu-dulunya dari haram. Paham ya? Terus itu mereng masalah ghanimah. Ning masalah muamalah. Kue aku jeling ning kisahnya nyata kula nate umbal saking pandangan di kisaran. Singkat cerita iku ana wong terkenal nakal. Cawidok itu terkenal nakal. Sing sitok tanggane roh. Singkat cerita iku sing nakal iku biasa karo nakal kan biasanya lomo. Wis mak tak umbali wae. Moh, duitmu kok haram adol awakmu. Sing eta ra gelem. Lah sing lucu iku kernete kok ngono ya rada tak wadah. Bareng diumbali, pego sing tak tompo. Tak tompo kok hasil ngono, ora tak tompo aku kerja. Ini kan masalah besar. Saiki misalnya maling ya tuku beras. Berase wae Pak Tani. Pak Tani ini soleh adol beras. Kok sampe adol beras anggone tuku, ke maling to. Kowe nak maling berarti iku kekuatan maling maksiat. Adol pulsa rawan tinggu selingkuh. Adol sego rawan tinggu kekuatan zina. Lah wong ramangan kan ora iso munggah, paham ge. Ulama dhisik iku kan wong lugu-lugu to. Dadi nyontokno nyontokno mau adol pedang kanggo wong begal. Adol titik kanggo aduan. Saiki cara ulama dhisik enggak menangi zaman saiki. Adol pulsa go demenan. Mesti contohnya ngono. Ya to. Ana wong bengesan wengkek. Terus wis jelas ta wedok loro jagongane ke krungu. Piye ape ngubungi? Pak iku ra ono pulsane iki piye misal. Kowe roh nak terus bar iku tuku pulsane kowe, kowe santri mbok doli to. Ketok-ketok. Mau cek gobom. Ya iso. Nah, begitu seterusnya. Jadi problem kata Syekh Abdul Qadir Jilani, halal itu halal hukum ra halal ain. Umpama halal itu halal ain, sak donya kena haram kabeh. Ayo jajal yo, kene mergo opo? Misalnya ke supir bis jurusan Jogja Surabaya. Pak, aku mandek, ke mandek di Surabaya. Sampai ning di, ning dhuwur yo numpak bisku kan ora mungkin. Sing kita grup copet kan ning di. Biasa operasi daerah kono. Nah, terus kowe dadi mubalek kabehan. Mugi-mugi ge kasil kajati standar. Lho kasil kajati standar sing ngono yo kasil kajati. Iku jadi apa sih yang enggak bisa haram? Padahal transaksi kita penuh dari itu semua. Oke, penuh. Ya makanya ini kan. Tapi halal halal hukum ra halal ain. Wong dagangan pulsa saldo di wong tuku pulsa bayar ya doli. Wong tuku beras ya doli. Kowe supir ana ngumbal ya sterno. Kowe niatem kan. Napa merga iku halal hukum ora halal ain. Nah, kecuali bener-bener mesti yo. Lah iku mesti haram. Mesti yo contohnya ngene, misale ke supir taksi ana wong Hongkong atau wong luar negeri. Dene pekerja sing sugih terus takok. Mas, tulung judono nggon niklap, Mas. Sing ana wedok sewanan, aku ora ono. Cah iku jelas-jelas gak roh. Roh iku mergo mbok tero kuwe sing lha iku wis terus ora donan, wong-wonge takok. Mas, aku iku pecinta wanita misalnya, nek gak mbok tero terus gege beres roh tero. Lha iku ora iso mergo ain apa? Beto nak bis-bis kan wong ning dalan terus diangkut, nak perang taksi kan transaksine luwe personal apa? Apa meneh ora takok jawab kuno nerangno dhewe. Kan nerangno dhewe. Golekno ning nggon iki kan nerangno dhewe. Lah nek ora takok kan kowe iso mbembos sok suci. Aso aku ora roh tujuane. Lha iku bab-bab paling angel ning fikih. Nggih, bab-bab. Lha iku terus ulama nyontokno kaya adol arak kanggo wong sing ape minum, adol pedang kanggo wong sing ape megat, adol perempuan kanggo wong sing ape di komersial. Jadi saya kan ono jual beli amat ya. Ono wong tuku amat mergo ape dinggo sesuatu yang halal. Ono sing tuku amat ape cara saiki dinggo nakal. Paham ya, dari sekolah suwon sampean senajan to soleh kok jadi soleh sing goblok. Tetap soleh sing ekor kemungkinan-kemungkinan sekian hukum. Mergo hukume pangeran kadang ra sesuai nuranimu, tapi sesuai akal. Kaya ghanimah. Saya sampean tak bedheki wong kafir pas perang mbek wong Islam. Kafir harbi lho ya ora kowe dadi teroris kafir harbi. Kafir harbi sing merangi wong Islam ning negara Islam. Iku nak kalah piye? Donyane disita, perempuannya disita. Lah perempuan disitai jenenge dadi amam. Nah, kenapa Islam menghalalkan itu? Karena kalau itu kembali ke negara kafir, amat iki dikeloni wong kafir, memproduksi generasi-generasi kafir harbi. Tapi nak dikeloni santri, enggak yang memproduksi generasi santri. Nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu. Kenapa amat halal? Ben kita iso ngerti kenapa sahabat kadang yodorabi amat. Sing songko sitaane wong kafir. Nak kowe nganggo nurani tok, wah kita kok gak pas. Orang resepsi ini kok dikumpulin. Ya. Iku urusan pas-pasan cara nurani. Ya. Paham ya? Jadi kalau suwun ini masalah. Nek sing ngene kok aja nganggo nurani, nganggo akal, nganggo napa? Akal. Tapi ini perang lho, perang kafir Habi zaman dhisik. Saiki ora ana amat-amatan, kene nang mulai amat. Oh sembrono kowe. Zaman dhisik. Saiki sebar era ngono kuwi. Gak iso kowe saiki. Wah, tuku amat oleh amat wis saiki. Serap biung diso-diso sing murah kok oleh amat bareng. Cuma kula nerangno iki kuwatir kula sampean kok gak paham. Kenapa neng Islam itu tahu ngalal nono boh amat, ngalal ghanimah, ngalal nono boh aman. Konteke iku seperti itu. Anggap aja semacam penyitaan. Kalau bolak-balik nyontokno lah ngaji teng mriki teng pundi-pundi. Ana begal ning omahmu nggawa senjata api. Berhubung kowe jaduk iso ngisip apa-apa, jegal iso mbok lumpuhno. Terus kowe iso zuhud. Senjata api bagian. Monggo gadani jenengan damel malih. Alasan muzuhud iki ra awake kudu tak balekno sing duwe. Iku jenenge soleh bento. Muk dene mentang-mentang soleh mau nyekel barange wah. Monggo-monggo pedet malih niki kula mboten derek gadah yo senjatane digodole meneh le dul-dul paham ya. Mestine tetep kamu si sita wong kowe kiai ra malah digojahat orang arah mbok merkosa wong. Lah berhubung kita negara Indonesia engko diserahno polisi tapi sing jelas kepastiane barang kuwi sita aja kok ora mbok sita. Nggih monggo-monggo gadane jenengan kula balekaken. Yo masalah napa? Nah kira-kira Ghanimah itu mirip seperti itu. Logikanya kaya wong nangkep penjahat gawa senjata. Apa senjata api ini harus disita atau harus dikembalikan? Harus disita. Kira-kira logika Ghanimah itu seperti itu. Paham ya? Ben sampean ngerti duduk perkara ini. Ya kira-kira gitulah analogi napa? Kiasnya napa? Ghanimah. Berarti Imam Ghazali di kitab Kitabul Halal wal Haram kurang nutupan. Syekh Abdul Qadir yang kurang nutupan. Masyhur dawuh Syekh Abdul Qadir fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing diarani halal iku halale hukum ora halale anwa ain. Jadi misalnya ana koruptor belanja rokok ning kowe. Ya sudah kamu terima saja. Ora kok wah aku mesti duit kok jahat. Ya ora usah ngono pokoke tuku. Ya pokoke sing asal kamu melakukan transaksi yang soleh, misalnya kowe supir bis, ya ora usah mikir pengumuman. Sing badhe nyopet kula aturi medhun, sing badhe niki kula aturi medhun. Mergi niki bis halal. Wong halal, wong haram ora zina tok zina, haram nyopet haram, santri lunga minggat yo haram. Lunga keluyuran ninggal anak bojo terlantar yo haram. Senajan to kowe muni niat dakwah lah. Haram rumangsamu, paham nggih? Kiai mutung yo. Misalnya ada kiai ini istiqomah kiai jadi ada prospek-prospek terus mutung terambil gerasi di Kalimantan itu ya haram berarti kiai minggat jeneng, paham ya? Kayak Nabi Yunus itu jadi Nabi kakuati terus minggat istilah Quran ya minggat ith'abako kenapa minggat? Itu ya lungo haram maksudnya apa nyupir bis ngomong no, no. Oke, sing badhe maksiat monggo medun terus soalnya diterno tapi rasa dong anu semoga hasil hajat. Jadi bisa ditulisi. Semoga yang baik hasil hajate. Tapi darani sok suci. Wis biasa wae. Dadil nyetel dangdut terus kok wong awam ora wis. Wis gedhe-gedhe ora wis. Ora wali wae nek sok ikhtiyat penting urip ora wis. Cuma kalau cerita hukum napa? Cerita napa? Hukum. Sementing hukum aja sampai ditentang wong saleh. Kula nu cita-cita kula nak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku teng akhirat cita-cita kula sedunggal. Aja sampe hukume nabi ditentang wong saleh. Ku dawuh ulama kabeh. Nak wong dolim nentang nabi ku wajar. Tapi ki wong saleh nentang Kanjeng Nabi. Ya iku mergo saleh tanpa ilmu. Dadine jenenge khawarij. Mulane eleke wong khawarij mergo wong saleh tapi malah nentang Kanjeng Nabi. Nang dolim nentang nabi kan wajar iki wong saleh tapi nentang. Ya to misale ana wong beling ora percaya kiai kan wajar, tapi iki santri saleh. Roh kiai ini jagongan ambek rondo, terus suudzon. Bapak kiai jebule jagongan ambek wong liya. Lha iku wong saleh tapi suud. Gak ngerti kiai ini mau. Jebule ambek rondo iku misanan utawa dakwah utawa bisna. Wong jagongane ngarepe wong akeh. Kecuali khulu wae. Justru nek ana kiai alim jagongan ambek wong edok liya ngarepe wong akeh iku nunjukno saleh. Kok malah jadi jatuh? Ya, aku omongan mek wong ayu, iku wong saleh bento tak andani. Justru wani omongan ngarepe wong akeh, ketok halale mergo syaraté mek wong wedok liya iku di depan umum. Paham yo? Ya akeh wong saleh bento, nek jagoan mek rodo tak nyepi ben aku nangan santriku, ya malah nyepi ku haram dul-dul. Paham yo? Lu justru nyepi ku sing mari haram, mung gawe nabi jelas, la yakhluwanna rajulun bimro'atin, jogeman wong lanang iku nyepi ambek wong wedok. Mulane kiki alemu nek tamu wedok ya ditepotoki ning teras ning depan umum. Justru iku sing mari oleh mergo di depan umum. Lah santrine sing saleh. Roh. SK. Lek elek-elek santri saleh, nang sing saleh ku masalah. Nah tampo ilmu. Wah, kenaan Pak Yai ditamu akhirnya justru di depan umum kok oleh. Justru sing bahaya nak nyepil. Ya ana wong saleh ngono ya akeh kan aku tak jane ngono kuwi ra sing ojo ketara wong iki malah haram blok geblok. Tapi rata-rata kiai ora dinya di konangan-konangan yo padha tene. Saiki padha tene ora padha padha balule. Ya lagi-lagi justru akeh jagoan mbek wong ayu aku pengen rada oleh iku di depan umum. Kau kan gak iso polah kau yang di depan. Mereka pantangannya layak luwana rojulun bim rohati. Jelas ya. Makanya paling bahaya aku nak wis kesolehan ditentang wong soleh. Iku jadi ini khawarin. Ya nopo jadi ini nopo khawar. Nabi ora tau tersiksa ditentang wong dolim. Tapi tersiksa ditentang wong soleh. Ya iku rupa-rupanya wong nopo khawarin. Jadi zaman Nabi Sugeng ana wong amen sholat. Nak rino poso, nak bengi sholat poso. Tapi bareng Nabi bagi ghanimah. Nabi nyuwun sewu ya saenake. Wong saenake wong saleh, saenane Nabi ya tetep maslahat. Jadi ana wong sing ora pati Islam dikai dhuwit akeh. Sing santri hafid saleh ra dikai popo. Nabi ku ya pancen ya unik di sisi-sisi unik. Santri sing sregep ngaji gak dikai popo. Sing ngaji lagi pisan wong abangan dikai dhuwit akeh. Nah, sahabat-sahabat sing umume sahabat ya kuwi wis Nabi melakukan itu pasti ada hikmahnya. Wong khawarij bar salat, bar salat, wong salat, salat sunan, salat fardu agak tunggal. Ya Muhammad, hadhihi kismatun ma urida bihi wajhuwa. Ini mesti pembagian sing ora krana golek ridane Allah. Iku padu mrak iku mergo dulurem sanakmu mulane mbok kei akeh. Padahal tadi dia ikut memberi kontribusi. Terus fatala wa na wajhu Rasulillah, Nabi marah besar. Marah besar terus dari Umar kula paten ini ojo coba paten ini kue ku kalah khusyuk masyur nanti solatem dibanding solat ini nih apa apa nih ibadah dibanding ibadah ini nih apa apa tapi dia nih keluar kau Islam kenapa ya Rasulullah ini mereka tadi curiga sama kebenaran masyur terus Nabi ngendikan ya khruju min di'tiha da qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar romiyah. Nah, kena dadi wong saleh ku hati-hati. Wong saleh ku malah dienggo alat legitimasi setan. Mergo nak ngomong dindel mergo saleh, padahal bahlul, padahal goblok. Mane hati-hati. Dadi wong saleh. Ya kan tadi. Kiai kok mau mandek wong wedok iku kiai opo? Lho padahal ngomongi di depan umum itu termasuk solusi untuk menghindari fitnah dan Nabi paling anti nak omongan mbek wong wedok. Nyep. Ini kan kiai ini wis apik dipethuki ning teras ning ratan gedhe. Mane nak dadi kiai wong ayu, petuki ning prapatan. Petuk ini perabatan suakrab guyon kok mau nggak ada di fitnah kape? Padahal itu cara terbaik. Oh coba benar ada di fitnah tak petuk ini kamar lu yang malah perkara bocah orang. Maaf ya jadi lagi ya. Malah nih kiai soleh ya doa kayak mulangnya itu. Akeh kiai soleh ya akeh pondok Quran pondok kitab kiai ini mulang mbak-mbak. Tapi ya rata-rata di depan umum. Maksudnya di tempat yang mudah diakses. Depan umum ragu tuh nih perabatan boleh mudah. Ya teras, ora kok depan umum berarti kudu ning lapangan. Ya ora kudu ngono pokoke. Paham ya dadi iki penting kula terang. Akhire Nabi duka. Nabi duka terus semenjak iku selalu ada wong soleh penentang kebenaran. Saurang ada wong soleh penentang kebenaran. Wis nganti saiki. Wis ngono Jumatan entah cuwilik ruwah. Kula riyen menang iku. Kuanyaran-nyaran kiai, ono kiai semangat suwan kula. Ditulis si pengumuman. Anak-anak kecil dilarang dibawa ke masjid. Mereka mengganggu kekhusyuan sholat. Berarti umumnya sholat kulo. Jangan setuju kalau aku ini nggak setuju apa. Benku Jumatan khusyuk beneran atas cilik tulanan. Sama ini. Ya kan awal pendulanan yang terminal. Tulan nomor masjid ya rawol lah ini. Yang caci cilik melok bapak Jumatan ya ape tuh pendulanan itu nih masjid. Nah rawol lah kalau pendulanan yang terminal. Terus ada. Lo ngelamain ini masjid. Ya apa caci cilik sing ngrameni di bangku wis tuwek ngrameni apa mrene ngono. Lah misale caci cilik terus meneng kabeh iku jenenge ora caci cilik, cah idiot aku mrene. Terus dicar bukan kok malah terus aku ya mrene. Ya ora tok kharit tapi mrene. Ya dene papa tapi kalah kramat pek kula ya akhire ya nurut dene tapi ben germang germung. Aku tetep enggak dinapi lho. Paling angel ki wong saleh sing ngene. Mbok gedingi khusuk era karuan. Mbok dukung goblok era karuan. Lha kowe kok roh? Nak cacilik ram krungu Gus. Jare fokus ibadah. Ulah nanti ditamu ning Tuban. Kasusnya mirip seperti itu. Gus hukume wong, hukume Jumatan imame lali maca selawat piye, Gus? Jawabe ya enak. Kowe nak nak nganti yakin ana khatib ra maca selawat itu kemungkinan iku wong drengki. Mereka gak mungkin. Biasanya umumnya wong rong ana Jumatan ya, nak wong saleh wiridan dhewe, nak canom omongan dhewe, nak sing kesel turu dhewe aku ngene. Dadi nganti ra saleh khatib iku mesti rada hasud tapi mriko. Gak trimo. Lho kulo krungu tenan yakin tenan. Ya berarti ya hasud tenan tapi mriko. Mereka wong nganti ra detail saleh khatib iku gak mungkin. Ayo jajal wong Jumatan apa-apa disan. Umumnya wong asing soleh teko dek ning arep terus wiridan astagfirullahaladzim astagfir terus bari turu biasane wis ngono kuwi lah nek sing nom-nom teko nggo guri ambek madhep ngetan ngumpuri apa khotib ambek omongan ambek kancane mok bari ku takok ora barbar ngono to iku ora mungkin roh khotib maca selawat ta ora iku ora napa ora mungkin nek sing wong alim biasane malah Jumatan teko guri wae meh komat lagi do teko malah parah meneh. Ayo golek contoh apa? Nek sing kaji-kaji anyaran semalah ribet nata serbane kok ngarep gedhe-gedhe wis ra mikir khotib maca apa wis ra di. Dadi kemungkinan sing ra detail ngono, wong hasud iku mesti ra detail. Mergo jan dari awal meliti salahe, kowe iku ra detail nek apa? Terus akhirnya sesuk menang. Menang terus. Ya menang deh. Tapi nek misale tenan khotib ninggal maca selawat nak misalnya tenan, tapi masalahnya sing jamin aku tenan sopo. Misalnya kue tok seksini lagi si tok loro, boleh mau hasut loro, boleh mau hasut loro mulai awal, ayo neliti salah khotib. Iku lagi roh detail. Nak umumnya wong, ana sing umumnya wong roh detail. Ayo, sak rohku wong soleh mang, terus gede-gede kok ngarep, kok keterusan apa? Turu, mergo wong soleh, mesti wong soleh bodoh dene. Wong ngerti nak ngantukan kok berangkat jam 11. Paling wiridan ini ya 10 menit pertama, ya toh. Akhirnya pas wayahe khotibe munggah bayangan. Lah nek sing rapati saleh-saleh kan malah tekane kok guri. Ya mau cah nom-nom. Mau kesimpulane. Ora berber jumatan, Mas. Jagongan mek kancane. Kok ya ber jumatan? Ya oke. Okay. Lah jenis ngene mosok roh khotib apa apa? Selamat. Jadi angel, wong soleh ngono iku senengane neliti. Wong ana Jumatan wis apik, zaman akhir ana Jumatan wis apik. Kok neliti salah-salah napa? Lan nek cara fikih ngono, ana imam kok lali rukune khutbah ninggal selawat ta ninggal maca Quran, iku dibaleni Jumatan. Tapi nak tenan, apa sing jamin nek iku tenan iku? Sopo? Sing jamin nek iku tenan? Sing pesuruan kita tahu kejadian. Kula ditakoki santri kula. Yang pasuruan pedalaman, sing makmumnya santri kulo, kebetulan dia ni tahu imam pasti kurang ada imam. Bareng bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngatur, iya tuh langsung ngatur. Terus hati baik terima. Salah kopo. Kurang motor ini kurang aja. Hati baik orang kan. Hati baik kok parpol tiga. Gak jadi anak saya ibotor. Rasulullah. Jadi bersalam sih sok ngatur. Iya tuh. Artinya gak terima, salah aku apa? Jadi kan orang mau coba ini jari yang protes. Terus diprotes gak terima, takut hadirin ya. Jadi kan nyaksa ini, boten-boten perhatian. Terus orang usah akhirnya bubar. Ngomong soalnya ini, gak usah diterus, no soalnya yang germengan. Ibu sisa-sisa khawarit, wah sisa-sisa khawarit. Serau sanggung. Wong jelas. Idza qulta li sahibika yaumul jumati ansit wal imamu yahtub faqad laqau. Iku maknane kan aku Jumatan jejer ruhin, ken aja omong. Iki lagi ana khatib. Aku ngandani apik wae jere Kanjeng Nabi faqad laqauta. Jumatanmu ora pati ditampa pangeran, mergo ngajak ansit menengo. Lho menengo ora kalimat ngandani iku wis disalahno Kanjeng Nabi pun ngandani, ayo rumakno golek saleh khatib. Wong idza qulta li sahibika yaumul jumati ansit wal imamu yakhtum faqad laqau. Kowe ngandani kancamu pas imam khutbahke ngandani meneng-meneng ana khutbah, iku ae salah. Padahal ngandani apik apa meneh? Ayo rumono ayo ngenteni ra maca selawat. Bareng imame lali tendu lali. Oh iku faqad. Oh buyute ora terima lali. Nek bareng tak omongi ngono. Dadi cara kula seperti itu. Jadi kemungkinan kemungkinan wong roh saleh detail nek cara kula wong hasud kemungkinan. Kula ora hasud Gus, tapi delalah roh. Delalah roh hukum delalah ora ngarah yakin. Tak takon, ku yakin tenan. Kados iki nek ora yakin ya al yakin la yuzalun wa bisyak. Ini cuma tentang daerah-daerah wong alim wa aman. Khotib kliru ya aman. Kadang emang udah dirasa-rasa. Mau kita mau coba. Boh ben ngono. Ya ana masih kurang ajar. Ah jude Gus Bayu Pak mau berarti sah ya sah. Wong hasud kok didukung. Wong nyoal khotib, nyoal imam karo kula wong hasud. Temen akhir salat demadem ngulon sahabe. Ora repot apa? Nah, kecuali jarak bapak itu, saya kena dikandani, nah, bapak sering cerita. Kalau dia ini, Rois Fadul Mu'en yang sarang, tapi juga jelek bapak. Kue Rois lah saya jawab pertanyaanku, itu mau. Nah, cara kita, Pak, nak imamku salah, nak wong lanang kan mau cerita. Tasbih, diling, nombek tasbih. Didimu lah, didimu mbek tasbih. Nak sing salah wong wedok, jamai wedok, dimu mbek nombek. Keplok. Ya, keplok ini lho, orang ini, orang ini, orang ngeplok iman itu orang ini, lho. Ben gampang, lho. Nah, ini kan spontan gampang. Jadi ngeploi apa punggung tangan. Jadi ngeploi orang ini. Nang ini kan berarti niat keplok-keplokan, Bang. Neng fake-fake dicontoh napa? Singa cerita imam mau iku kan. Bareng sanggih grogine dadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi rabbikal a'laladzi khalaqa fa sawwa. Imam subhanallah jare makmum. Wale ini. Kul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Diganti kul hu aja. Subhanallah. Imam mikir. Masuk surat pendek aja salah. Udah ini mestinya kan umumnya kan imam engkek mau terus satu hismat ahlata kahadisul kosiah jebule meluntir. Afalah yang turun ilal, boh ilal lipil, boh ilal sama lagi meluntir. Jadi ganti surat kul hujah di subhanallah. Suwe-suwe terus ana sing ra kuat. Ora maca Fatihah. Jadi dene nyongkone macane surat sing keliru. Jadi surate sing digotang-ganti. Akhirnya terus imamnya itu maca Fatihah. Lah dewe bapak, hukume makmum sing muni ora maca Fatihah iku piye? Bukan berang kalimat. Tapi harus melakukan itu karena di nganggo subhanallah thok iku amen gonta-ganti surat. Wah. Kemile subhanallah terus apa piye? Ngono. Akhir jek subhanallah dia amen ganti surat. Dene gak terlintas nak laline iku maca akhirnya makmumnya terang-terang orang mau coba ya terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim menoleh ngapal lo habis itu aku suwihin jadi sekali mau coba maju itu kan aku apalan mumpung jeling terus sampai akhirnya lali gak mau coba terus aku biar hukumnya makmum yang dimum orang mau coba Fatihah tak jadi kancaku Allah terus sholatnya batal lah, kok takbirnya kan gampang ya orang ngomong, nak darurat ya serah batal darurat. Tapi kudu sak kalimat maksudnya sak kalimat itu mengingatkan sekadar kalimat yang dibutuhkan orang maca Fatihah, tapi nak, orang maca Fatihah, bocah orang karu-karu itu berarti melakukan kalimat yang lebih apa? Nak darurat kan dimaafkan sesuai kadar orang mau Fatihah, oh imam penampilan doa. Iku wis keluwen, apa? Komentar ngene wis keluwen. Kulo terus nawal makola al-khamis wa salatun dai makola kang kami limo lan kaping 30 iku ana aliyin radhiyallahu anhu wa karo mawajen. Inna asfal amali sak temne angin langile ngamal iku arba'u khisalin papat boro-boro tingkah. Siji al-afu nyepuro entar godo pinalikane murid-murid. Angel-angel ngamal iku ono papat. Siji nyepuro padahal kamu mampu mengeksekusi. Dadi kowe presiden atau bupati atau kiai atau wong sugih tersinggung. Padahal kamu punya kemampuan untuk menghukum orang yang menyinggung kamu. Terus kowe nyepuro iku top tenan. Jenenge al-afu intal godo. Uruya dan riwayat Nabi anak saat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola dahulu sopanan. Mantis sabani wong kafah iku ngeker sopeman. Hodo bahu eng muring muring man. Kafah mengko ngeker sopo Allahu Allah anu sanggeng man ada bahu eng siksane man. Eng nyek sopeman gak. Ada buta ada bahu eng siksane Allah neng wongi. Di biasa nih gaya nak mata nunggu mana nih pengkale. Nak itu fail master teng fail berarti kafah mengko ngeker sopo Allahu Allah anu sanggeng man ngeker ada bahu eng siksane Allah menahan siksanya supaya gak kena orang ini, orang itu. Waru ya lan wa ta anau sak temen kanjeng Nabi kala dawuh sapa Nabi man te sampe wong kafang ngeker sapa man godo bau ing mring-mringe man. Wa basata lan jembarno sapa man ridho ing ridane man. Maksudnya dia kalau emosi ditahan, tapi kalau ridho disebarkan, kalau sedang puas disebarkan. Intinya kalau dia buruk ditahan, kalau sedang baik kebaikan itu disebarkan kemana? Mana wa badzal lan nyerahno sapa wong ma'ruf wa ing sifat ape wong. Wa wasala lan nyambung sapa wong rahim wa ing rahime wong. Wa adzalana kani sapa wong amanat wa ing amanat iman adkhalahu wa. Mongko mlebono ing man sapa Allah wa azza wa jalla ya mal kiamat ing dina kiamat. Dilebokno fi nurihi ing dalam nuri Allah cahayane Allah ala azam ingkang agung. Rawahu dailami. Di wong sing iso ngendhaleni emosi, menyebarkan kebaikan, menyambung rahimnya, mendatangkan amanah yang dibebankan ke dia mesti mlebu swarga dalam posisi fi nurihil a'dzam dikawal nuri Allah sing paling gedhe nurun ala napa nur terus niku panjenengan berat tenan wal judu lan lumo ibadul mali dikse nyerahno dhuwit fil usrati ing dalam masa kangelan fi waktu fakir ing dalam waktu fakir wa su'ubatil mali lan angele dhuwit dadi lumo padahal kamu sendiri kesulitan wal ifatu lan wiki sangko haram manul haram fil khulwati ing dalam persepen fi waktu infirat terus waktu dhewean ane nasi sing manusa kuwi gajarane gedhe ambek cah wedok liya ayu gak ana wong roh kuwi tetep wiki kuwi wis kondang tenan apa kondang yo ambek wong wedok ayu gelem terus kuwi tetep wiki kondang tenan wal ifatu fil khulwah aimanul haram fil khulwah fi waktil infirat anin ini dalam waktu dhewean ane nasi sing manusa fal afifu mongko te wong sing wiki tenan wiki ku kebaikan sing hati-hati wiki wiki fal afifu mongko te wong sing wiki ku man wong ibasiru kang nandangi sapa man alumura ing boro-boro perkara ala wifki syar'i ngatasi sesuai syarat ala wifki syar'i ngatasi penyesuaian syarat napa ne kok kepen maknane jo ala wifki syar'i ngatasi maknane sesuai apa sesuai nyotoki ala wifki syar'i ngatasi nyotoki syarat wal muru'ati lan muru'ah. Muru'ah itu etika dari saat ini. Etika kehormatan itu nih muru'ah. Wa qaulul haqqi lan sing abot meneh omongan bener liman maring wong ya khofu kang wedi sapa wong ya khofu kang wedi sapa qail ku ing man. Kasultane kadine sultan jairin kang lajut. Kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti itu ya luar biasa. Nggih ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti. Awyar juta arep-arep sapa wong ku ing sultan. Jadi kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu berharap dikasih sesuatu itu kan berat. Saleh diundang bupati, wis ngerti kan apa dikasih duit. Jebule kowe rono. Yo ngerti nek apa dikasih duit, tapi kamu tetap mengingatkan dia sesuatu yang biasa salah itu kan berat. Kan gak situ salam tempel. Jadi yang ngomong kebenaran di depan orang kamu yang takut atau di depan orang yang kamu berharap. Itu kan sama-sama berat karena kalau di depan orang takut kamu takut disiksa. Nah di depan orang-orang yang berharap kamu takut gak iso disalami tempel gak sido dihormati. Saleh seorang hafid di bidang bupati. Oh, hafid training, aku pengen format hafid. Barang gue teko ning kono. Pak bupati kula nyuwun sewu badhe matur apa? Jenengan ampun seneng hafid tok, iki maca Quran piyambak kok menyewa-nyewa maca Quran terus putih. Asem banget. Ana sing wani hafid muni ngono. Jadi bupati sing sering undang semaan kudu dielingno. Pak, sing tuk ganjaran wong maca Quran, ora mok sing nyiwani wong ngene iki. Iki wani. Ayo wani to ora. Nak kepen ra sido diundang meneh selawase. Padahal bupatine wis apik gelem utang semaan hafid, tapi luwe apikne nak hafite ngelingno. Pak, sing afdol iku wong yo maca Quran dhewe aja amene wong ngene iki. Iki wani. Nak bupatine saleh tenan mrene ngene. Lah iya aku kepen loro-lorone yo sering maca Quran yo nyewa sing maca yo apik, tapi akeh-akeh tersinggung yakin ta jamin. Wani, ono sing wani. Nak kula wani lho, mari bupatine nate mondok to di rawan. Ku sekali-kali dolan ning kabupaten ngene. Eh opo? Ngaji-ngaji to. Lah ngaji kene ora apik malah sopan. Undang-undang kiai gak pati sopan nunggu. Wah, nyoro kesusah jenengan. Ya nyoro-nyoro salam bener ini. Lah kowe kan rong kramat ngono. Kramat ora masalah. Tapi jelas berat ya ngomong kebenaran ambek wong sing kowe berharap maupun takut iku padha berat. Iku hebat. Cara sidin ali hebat. Inna asad bal amal arba'u khisal. Wal maqala asadi sawasalan sente makalah sing kaping 6 lan 30 fi zaburi dalam kita zabur. Iku ta ana dawuh ngene. Awha paring wahyu sapa Allah taala ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam. Wahyune ngaten, innal aqila sakten wong sing dene akal al hakim kang bijak ae kamil al ilmi tegese kang sempurna ilmune. Wong sing sempurna ilmune iku layak lho ora sepi sapa kamilul ilmi min arba'i saatin sanging papat pira-pira masa. Yaksimu hakang bagi sapa akil ha ing arba'a saat ala hadil amali ngatas ikhlas pira-pira ngamal. Siji dibagi satu nono masa yunaji kang munajat sapa wong fiang dalam sa'ar bawa pengenane man. Ada saat dia sendiri bersama Tuhan. Iku mulane banyak ibadah sing gak disunat jamaah. Saiki. Lan kula lu bingung zaman akhir. Sakjane tahajud itu termasuk salat sing ora disunat nono apa? Jamaah. Lah saiki ana gerakan tahajud bersama. Dadi repot. Kowe nentang yo repot. Barang apik kok mbok tentang. Mbok dukung wong asline tahajud itu ora termasuk salat sing disunatno jamaah. Akhire suwe-suwe imam iku ngelaksi. Sentimen ya, pas tak imami aku udah rata kok. Ngono sing biasa teko rata kok, rah rena rata kok, teko. Nggak mari kena absen. Serepot yang mana. Kalau pula balik teko ini. Ada masjid pamit kula, Gus. Badeng ada anu jamaah tahajud bersama. Nah ini daerah-daerah, kados daerah kula kan daerah wong alim. Daerah ahlul ilm, sarang kan daerah. Ora usah. Tapi nak daerah-daerah terbelakang. Nggak monggo mawon. Nggak rata tahajud ya udah turu, paham. Tapi ya repot-repotnya. Nyaten to cara wong alim kan ngene. Iki jujur ora pornografi. Cara wong alim kan wong sepakat, kumpul bojo ku ya ibadah. Kelon iku ya wis ibadah. Lah saiki misale sing wedok ape dikeloni sing lanang, ape tak iku jamaah. Iku terus bener ndi? Kowe ndek bojo. Iki bojomu lho sing elek, bojomu iku lho. Ape mbok kumpuli terus pamit tahajud berjamaah. Piye iki? Mangkal saya, mungkin Mustafa Husoy muni mangkal. Tadi menyenangkan zaman akhir, tapi kau yang tentang barang apa kok boh? Tentang tapi jerapi dia barno rawe. Gua abu berdewes ngono. Aki-aki ora kuat suwe. Tapi yang jelas kesepakatan ulama tahajud itu oleh jamaah. Jadi keliru, yang tentang ya keliru. Jadi banyak solat yang tidak disunatkan jamaah, tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Tapi tidak jenis yang disunatkan jamaah. Tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Nah, kecuali awal-awal sholat yang disunat jamaah, kau istisqo, sholat riyoyo, hanya awalnya sunat jamaah. Tapi ya sama, andikan sendiri juga boleh. Paham ya? Kalau tahajud tidak disunatkan jamaah, andikan jamaah juga boleh. Sholat istisqo, sholat riyoyo, kau sholat dewaan oleh tora, oleh. Tapi jenisnya yang disunatkan berjamaah. Jadi kan ono neng makalah-makalah. Nateng beberapa daerah yang melaku gerakan tahajud berjamaah. Oh, tapi ulah, ya, mesti pengurusnya masjid khilaf. Apa ya jam biru? Oh, nasi mendingan. Jam 11 saya, wae wong rong ngantuk. Tapi mana sih bantai? Tapi wong rong turu dah yang mulu. Jadi nak mulu jam luru. Turunnya lagi rong jam setengah papat. Bareng setengah papat. Dah sekol jam papat seprap. Itu es subuh. Tak jadi corak gula nak isoi rau salah. Biye wong iku ibadah ono sing sisi munajat. Munajat itu berduaan kalian Allah piyam. Piyam mbak. Jadi ada saat gimana ibadah iku sendiri sakjane to. Tapi ono gerakan ngono wis monggo mawon. Spira-pira ora gerakan wianan bareng. Tapi ono sing engkek. Grup wian ning kota-kota ono sing engkek. Kancane jam yo sudah tahajud. Jadi ora kok padha tahajude mau iling-ilingan tok. Tapi sing ngelingno yo. Sing ngelingno yo ora tahajud. Sing dielingno berhubung mangkel sudah. Kulo ora jare didutono apa. Aduh, padha engkek. Wasikayatil khal yunaji fiha rabba bidzikrihi lan eling Allah wa tilawati kitab lan maca kalame Allah wasikayatil khal lan mengadu keadaan, mengadu anane keadaan intaune sanjinge Allah. Mesti sikayatul khal ora ngrintih matur makhluk tapi ngrintih namung matur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Yakub, innama asku bati wa husni ila Allah. Saya kalau susah, ya matur ning Allah. Ijini wasika ya til khali. Lan madulno. Nggih, nak orang Jawa mengadu madul. Lan madulno keadaan ini indah ono ing kersane Allah. Wa nahwi dzalika lan swadane mengkon-mengkon ora. Wes. Ada saat di mana orang baik pasti munajat sama Allah. Momen kedua wasaatun nan mongso, wasaatun wasaatun. Wasaatun. Wasaatun ngarepe wasaatun ngurine yo. Wasaatun ngarepe saatan ngurine melok napa? saatan. Pokoknya kudu konsisten. Nah, saatun, saatun kafe, nah saatan ya, saatan kafe. Kita mau, tuh. Wasa atun lan mongso. Yuhasi bukang ngintrospeksi sapa wong, menghitung diri sapa wong fiang dalam saah nafsu yang waduh ini man. Kaya kuba gambar senton nyatet sapa wong amal ing pira-pira ngamali wong wa haraka dihilan pira-pira gerakane wong lelan dalam bengi wanaharan wektu ino. Fil kahidi ing dalam kertas. Kah itu kertas dokumen. Melirian ya ana ulama sing ngono. Dadi isuk dituisin. Aku bar subuh, bariku wiridan, bariku melepok, bariku bodho ini. Terus ngono ape turu didelok. Skore akeh ndi, no? Skore napa? Akeh iki. Jadi bi ayyaktuba a'malahu wa harakati lailan mana haro fil kaghid ing dalam buku. Sumangguru mengko ningali sapa wong ing kaghid fi akhirin nahan wa akhir rino wa fi akhir lail wa akhir bun. Fayaskuru mengko syukur sapa wong au yastaghfiru atau istighfar sapa wong. Jadi bar ditulis kemungkinannya dia syukur atau istighfar. Tobo wa fayaskuru au yastaghfiru samin. Wa sa'atun nan mongso yamsi kang lumaku sapa wong fi ing dalam sa'ah ila ikhwanihi maring kanca-kancane wong. Ada masa kamu berjalan golek kanca-kancamu. Tapi syaratnya kanca ning kene alladzina rupane wong akeh yukhbiruna kang ngekeki kabar sapa ladina ing wong bi uyubi lan cacat-cacate wong. Ayo ana sing iso nglakoni iki paling abot. Kamu punya masa mencari teman-temanmu yang siap mengingatkan kekurangan kamu. Dadi TKN iki dolan iki piye kekuranganku piye? Mung bareng dilingno matur nuwun ana sing gelem ngono. Ya tim pemenangan pemilu dolan ning rivali. Aku elingno aku bareng dilingno kamu kurang gini matur nuwun. Mulai. Yo dadi ya ada masa dia nyari teman-temannya sing gelem nyeritakno eleh. Eleh. Dadi misale Mustofa dolan ning Rukh. Elekku opo? Ken, wah akeh. Gayamu dilu eling pangeran tapi jebule eling macam-macam duwe eling. Matur nuwun mungkin kula benahi terus mulai. Ana sing iso nglakoni. Berarti misalnya tim 01 ya matur tim 02. Kekuranganku apa? Bareng dieling matur nuwun. Sing tim 02 ya matur 01, dieling ya matur nuwun. Wah ngono tenan ibal gatun thayyibatu wa rabbur. Ana sing iso nglakoni iki. Wasa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu biayubi nyari temen dikon memberitakan ngeling no sing dene salah terus gak emosi tujuane ben iso introspeksi wis sampe bojo ya latih ngono bojo bengi-bengi pe kok ndo bojomu dik aku dadi bojomu iku salah kok wah akeh siji ra ganteng kere ya iki wis ra ganteng kere jalukan wah nyoro bojomu tak Mas kekuranganku apa? Wis rayu nglarang wayo. Perkara tok lho. Wis ngene iki kebaikan yang kita ndak harus nglakoni. Mari perkara. Mau gak hadis e Kanjeng Nabi to? Oh iku Nabi Dawud kok gampang. Ora nabine kita, Nabi Dawud. Masih kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis iku syariate Nabi Dawud. Penting go Nabi Dawud piambak. Mana? Oh Nabi Dawud ketemu, lah aku rabu aku. Lah jenengan Nabi Dawud. Kita juga sudah punya Nabi. Kita buat nanti Dawud. Berat ya, paling berat ya. Apa? Wasa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi. Masa dimana kamu nyari-nyari teman sing siap memberitakan tentang elekmu. Terus gue nampak lah gue. Tidak salah kau ini, ngabut. Malah tukaran ya, aku tak jamin malah tukaran. Wa sa'atunan mong sofiya kangen dalam sa'ah, yukholi persepen sopo wong, dewian sopo wong, yatruku tegesi ngembarno sopo wong, beda nafsi hilan antara nyawane wong, dan ini sing penting. Sing keempat ini lakoni tenan. Senang contoh kita orang mati Nabi Dawud, tapi kita dalam hal ini sama. Seluruh ulama sepakat ini sama dan penting. Sing kulon nadekno para pangeran yang lakoni ini gini. Ada waktu kowe iku dhewean menikmati barang halal. Niki pentinge kula suwun sinten mawon sing seneng kula iki lakoni. Kula nate maca hadis begini di Kabul Akbar itu. Enggak ada setan merasa tersiksa, enggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya kata setan. Kayak farahul mukmin bil halal, senenge wong mukmin mek barang napa halal. Iku setan paling tersinggung. Mulane jari Nabi Daud piye? Masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu sing halal. Misalnya ngeten contoh paling gampang. kita tahu kan di kota misalnya Nyuwun Sewu kalau malam banyak dugem. Dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya. Itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa. Terus di balik kenikmatan itu kowe misalnya yang pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak, terus rokokan jagungan. Melankolis eling zaman dhisik Jogja iku sepi, eling kampung halamane iku teduh. Senajan to ngomong lantur iku apa senenge ra karuan, piye-piye ninggal haram. Bae piye-piye ninggal haram. Mulane kula suwun kiai-kiai juga harus fatwa ini supaya ibadah ora tahajud tok. Misalnya tukang becak be tukang becak jagongan ning sore pintu kesultanan ku jenenge. Kapyak iku jenenge. Melengkungan kapyak. Cocokan nasib misalnya tukang becak be tukang becak cocokan nasib. Aku iku melawarat iku mulai bapak ya. Sing sitok meneh. Aku malah mulai mbah. Pokoke mau kalah wah. Mau kalah. Kok ngene iki beras ya mau karek 2 kilo. Aku malah karek 1 kilo. Ketika orang lain ketika melaratku tombok togel cara dhisik B apa SDSB terus judi. Ayo nggo judi nomor mobil pertama genep apa ganjil. Wes ah. Ngono iku asal gak ngomong haram itu pangeran seneng. Senajan to ngelantur mau cocokan melaratmu. Lama-lamanan melarat silsilah melarate lama mana. Iku Allah ridane ra karuan mergo menikmati barang. Mulane sak roh kula mbah mun guru kula niku senengane jagongan iki guyon. Bapak lu nak guyon nganti jam 2 bengi. Wong kula sering derekne bapak mbah nak guyon wae terus. Wong sing kok ndaran kula ora tengen kula. Kula riyane janggal kiai kok amin guyon karena tadi. Sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Ya nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi bokon tahajud yo abot kon istighfar ping 10.000 kok fatwane mursid-mursid yo abot mursite kadang lali. Masuk ijazahi kon do istighfar 10.000 dekne dhek kadang men lunga. Yo apik tapi masyarakat ora mesti kuat. Mulane asal gak haram iku apik, nikmati semua lazah sing bersifat halal. Malah ulama sing ngene Gus Arsim iki tenggere taklim taklim. Ono ulama iku nak wisuk iku ngantor. Ngantor ning gunung golek watu sing gedhe. Bareng golek watu sing gedhe terus mutolaah. Bermutolaah bungok-bungok. Ainal muluk fi hadhil ladah. Endi raja-raja iku? Enake ning ndi dadi raja? Enak ya mutolaah ngene ora ana sing ganggu, ora ana sing nagih utang. Oh, ngomong-ngomong dhewe ning dhuwur gunung. Terus dhekne golek watu paling gedhe. Kursine raja bandingno kursiku, dhuwur kursiku. Ame ngomong-ngomong. Pokoke ngomong dhewe ra karu-karuan. Tapi setan ku mangkel perkarane dhekne. Ora toma. Lah saiki ora kadang ki enak ya dadi presiden. Uripe ditanggung negara, buka pintue dibukakno. Ya akhire kowe repem tersiksa to dul-dul. Sekali-kali ngopi esuk-esuk, wae enak dadi wong biasa, wae ngopi-ngopi rasa protokoler negara. Wis papo dhewe. Wis ngono lah iku apa seneng, sementing nikmati barang halal. Wae enak dadi wong biasa jam 10 turu ya ora masalah. Muga aku bupati ra iso jam 10 turu terus turu, setengah telu nglilir ngopi. Orang ngopi duhur mepet-mepet lah. Mau aku pangeran senengnya ra karuan. Mereka kau cah lucu, nanti menarik. Oh, setan paling mangkel. Makanya kata Kabul Ahbar, enggak ada sesuatu sing paling mangkel lo setan. Kayak orang mukmin sing menikmati barang mubah sing halal. Mereka di dunia ini coba. Mulane ra usah misalnya ono tonggo seneng jagungan yang gerdu, anggapnya capek. Piro-piro ora dugem, ora moro niklap ora dugem sanggup aja. Padahal ning kono bisa wae mau cocokan kemelaratan, terus kenangan masa lalu. Dhisik desa ora rame ngene iki, ora banggem sepeda motor saiki rame yo, saiki rame. Wis barang sekarwan diomong lah wis ben. Wis sakune-une mulas ra apa-apa, sementing iku ninggalo barang haram ya, sementing ninggalno barang haram. Mulane iki penting wasa atun fiha yukholli baina nafsihi wa baina ladzatiha. Alhamdulillah. Lan kula nuwun syukur tenan mbek pangeran kula anggere gedhong anak kula. Kula gadah anak alit namine Milan nembe umur 6 tahun. Kula anggere gedhong nangis. Ya Allah, cek apike jenengan. Kula gedhong anak iki ya seneng, jenengan nggih seneng mergi kula nglakoni barang halal. Yo coba fair-fairan. Kowe jamen nuruti nafsu. Misale kowe mangku wong ayu sing ora mahram, mungkin nikmat atas nama nafsu. Tapi Allah sebetulnya bikin nikmat sing luar biasa. Wong mangku anake iku ya seneng. Iki bakas wong waras lho ya. Wong waras iki kira-kira mangko anake sak jam betah to. Betah. Dan itu nikmat luar biasa. Itu kalau betul mengganti nikmat kita, nafsu kita ben mangku wong ayu, kaya apa solehnya kita? Paham? Kaya apa? Ora perlu disaingi. Dibang mangku wong ayu tak tahajud ta. Raimu ra ngene iku, kaboten nak penggantine ngono maksude. Wis ra usah ngono keduren. Pengganti maksiat langsung tahajud itu keduren, paham ya? Setuju ta? Ya udah keduren, maksudnya makomu murah ngono, pengganti maksiat dari tahajud itu keduren. Pengganti maksiat ya mangku anak, dolanan ning pasar sampe anak. Terus delok sinetron hantu sing ngono lah. Bengi-bengi timbang dugem delok sinetron apa? Hantu, sampe nyatakno rai sing mirip sapa. Wis ngono pangeran senenge ra karuan. Wis kok antenge ning omah. Bariku terus lesu mangan mie. Pas iku turu ngora wis pengiran santai guys. Piye-piye ora dugem apa? Ndok TV keselen terus game mie, paham ya? Mangan terus glegeken turu. Turu mung kru adzan subuh. Tangis pengiran seneng ora karep. Berarti malam iku kaya sukses ninggal mak. Semono semono ngene. Mulane setan mbek kula enggak kuat. Wong setan kula guru tenan. Terus kula nu pecinta barang halal. Sumpah nang ngepol kula jenenge dong anak guyon gejol-gejol kan seneng. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Kula riyen jangka. Kau bahmu tu suara yang jagoan. Serani kecil kecilkan biasa. Mulan menangi umon dari ini. Yai tamunya belum banyak. Lesu apa? Enggak lesu. Masak. Barang kalau kita aras-arasan urut dalu-dalu. Masak apa tuku mau nopo tuku. Akhirnya tuku itu makan baik kulo. Makan tu sembakas macam-macam. Cerita zaman aku mondok sing ketoro bahmu basi bahm sidik. Cerita macam-macam. Cukup masih pun. Dulu saya janggal, kenapa Kiai Soleh sering jagungan nasi? Ternyata tadi, termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Kalau setan kan ngenteni kita konegon maksiat, ternyata malah jagungan. Sitok jenggotan, sitok gundut, oh, cocokan. Bihin, kita tahu seneng urip, wah bolak balik. Sitok berokok andang-andang, pusing sitok ngantuk sidik-sidik. Ini pangeran wesawan. Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kuwe jagungan barang hak. Sakjane ora apik tahajud, Gus. Sakjane ngono, tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculot langsung apa? Tahajud. Paham ya, tahajud sawang ngono wis. Biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis ora usah diomongno, anggere wong ra roh. Tapi makomu ora ngono iku. Ora usah maksa ideal kharit kowe paham ya. Ora usah maksa ideal. Lan masyhur anjen Nabi ngate dawuh api-api wong wedok iku sing dolanan mbek kowe. Mesthi ya mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik mbek istri, manane tidak asik dengan perempuan nakal. Asik mbek kanca tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kulo nate lho teng Jakarta, ada 3 bulan saya urip. Mbek kanca iku imam masjid, mlarate ra karuan. Andur bengi jagungan yang teras masjid. Ya mau ngene tok sing bulan bal ini. Zaman sudah rusak, Gus. Alhamdulillah kita masih begini. Kamar ngomong. Malam kedua itu dibaleni meneh sawet. Aku meneh sawene uni muko. Butuhe ra ngajak dugem, Bro. Kadang meneh. Coba di Jakarta itu berat, ujian berat. Tapi insya Allah kita kuat. Ya sanggup. Taruh men bulan bal ini. Terus saya ngantuk terus turun ning gone merpat. Turunnya ngisar mic kan, merbot dari kes es ngono-ngono lah daripada tak cak tahajud malah mutung es repot malah gak kuat suwe malah es. Ya betina ngomong zaman sudah rusak kes. Alhamdulillah kalau gitu si suena menikut orang lain sudah gak ada yang benar setan semua alhamdulillah kita masih manusia es awuni awuni mukono. Tadi lagi dengan apa bahasa atun fiha yuholi bena nafsihi wa bena ladatiha al halal jadi nikmatin. Ana ulama sing ngene nek malah lucu menan ulama iki. Ana ulama iku mangan sapiring terus warek. Bar marek muni ngene. Dadi wonten tenan teng kene kitab hitam. Nduk, anakku bojoku enak yo jebule mangan sapiring warek. Jadi bojone wis suwe sapiring warek, wong itu mlebu dhisik cangkem elek. Wis suwe sapiring warek. Maksudku ora perlu korupsi, ora meru ngumpulo bedonyo akeh-akeh. Wong sapiring yo warek. Kita butuh duit 1 miliar. Iku kan sawangan, iku mangane kita sandekan tek sak pintal sehingga kita butuh uang banyak. Karena sandekan tek sak pintal. Lha wong sak ndekan sak piring warek kok diruwangi ngumpulno dhuwit miliatan kok OTT ku lha opo ngono maksud e. Dadi ulama ku pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lha opo kudu ngombe ning lobi hotel ngene wis nek nikmat. Terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho. Ban, warung-warung kopi kopi mek rokokan sing regane mok 500 wis nikmat. Ngene lho apa liburan di Singapura ngene wis oke. Saya gua ada jembatan gajah wong kok ndo ada. Lho iku nek kowe ngono tenan ku setan do frustasi apa? Setan do frustasi. Ora kowe gak wis kere kakean ngayal. Kere kok ngopi ning mall bareng wong ayu-ayu jebul sing arek bojoku tok. Kere kok pola. Paham nak kiri gue yes ngopi dure gajah uang terus danga-danga. Faham ya tak warai yo kiat fikir jadi wali faham ya. Aku yo gumun be ulama gumun cuma cuman pinter tenan ulama. Jadi dia ni mangan bareng sak piring war tu muni. Yo dek yo jebule sak piring war. Yo suwe mas nak sak piring war. Lah yo lah lah opo kedup. Kalau kita sandekan tak sak pintal, aku wajib ngumpul duit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintel tak tiga. Pintar kan ndak kita satu hari mau makan piro Jos? Ono sak kilo dino wis to. Masuk sing gedhe lah ning piro? Nang sofa to, piro? Kadang wong khusuk mangane luwe akeh. Leung sing dipangan telung piring kuwi kok butuh dhuwit miliatan napa? Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane piro? 3000. 3000 sih sodang ada suwane ning cendhem 3000 mbek mangan apa nasi kucing ya. Oh suwane ra karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lho coba saat kamu nikmati itu dengan orang sing berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kowe ora syukur, kere kok ngopi ning mall, terus wong ayu-ayu, sok kapan dadi ngono. Ora wong sugih, kapan numpak Alphard. Kere kakan cita-cita. Bener ulama ora gresok ngantore ndur gunung. Kolek watu sing gedhe. Wong ketak ora ana raja bebas kaya aku. Rajae terikat protokoler aku esuk. Ainal muluk fi hadhil ladah. Delok ceritane taklim-taklim. Dadi dekne tiap mutalaah ainal muluk fi hadhil ladah. Enake opo dadi raja, ora ngarane mati kaya aku. Ya kaya wong stres ngono ngomong dhewe kalu gitu. Tapi itu bagus. Mulane Kanjeng Nabi dawuh salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani wong nak mukmin tenan ku cirine piye? Menikmati barang halal. Mulane disebut halawa. Halawa maknane manis. Kowe roh nikmate nglakoni barang halal ku mang manis luar biasa nikmat. Dene nak kowe ngono tenan iku setan gak kuat. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung mencolot tahajud. Untuk kulo nak tak enak dikiai ini kusbae gue enak. Perkara nono mau mati begadai buat TV tau. Alhamdulillah mayat tinggi saya. Saroh kulo kegiatannya memang buat TV. Pertama mau kado kaget. Iya masalahnya misalnya terus kegiatannya ngedaro narkoba, tah trafficking kan jore. Jadi kiai kan nyongkone kan uang apa udah aja. Mun mun lumayan ya. Untuk angling garmo. Dari anaknya bareng, maturun Gus, keluarnya dia jagal sampai bapak menjelok TV bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan dia sampe nanti bang dugem sampe ya terus makanya kalau ini ngomong apa ngomong itu gampang semoga enggak gak haram ya apa ya zaman akhir enggak gak haram ya apa ya apa yang zaman itu kaya ini buat mencolot no tahajud mau mana buat kontuha, tapi digugat ana ki ana wong ra duwe duha bareng duha tetep ra duwe duha ora marai sugih malah duha dadi tersangka bener ulama mau bar mangan sak piring war masyaallah matur nuwun Gusti dibeli sak piring war maksud tem piye jare sing beda ya maksude ra perlu didik miliatan wong sak piring kita butuh dhuwit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal sedina entek telung pintal padahal sak pintal lu piro ana sak juta 200 sak juta. Berarti sedina tak tolong juta. Lha iku butuh ngumpulno dhuwit miliatan dan sak piring war. Berarti sedina mung tak setengah kilo. Setengah kilo berarti dhuwit piro? Piro? 5000. Lah tapi agak enak. Lu gampang nak kepen enak gampang. Mangan nek lesu banget kok ora enak kabeh. Lah sing mari ora ke fakir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan ya mesti buta lawah. Enak. Fakir bodoh ya iki, fakir bodoh. Yen ape enak ya mangane ngenteni lesu. Bangan, kok uyah mbek tempe ra wis enak. Turu ra enak, kamarku ra enak, yo ngenteni ngantuk. Bangan. mari fikir tapi jopo lah ini sing mari. Mana ini kita latih. Wong fikir ora dadi wali kok aneh cara dhisik. Dhisik kuwi anggere wali ku rata-rata jalure kok jalur fikir. Iki ora. Wis fikir gak wali mergo kakean tomae. Mane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi la tamuddanna ainai kaila mamat ta nabihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia. Termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Lha wong fikir kok kongkong-kongkong kae ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu tuku barang mahal. Sing fikir mok sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku nggo ngopi gajah wong paham ya. Mok 2.000 susuke pira terus dangan-dangan niku ndelok iwak liwat. Ndelok iwak juga tuh ternyata iwak yo sebahagia. Terus bareng iwak dicekeli wong, iwak manfaat ning wong liya masuk aku rahman. Itu saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci rabagia itu sih tak mergodelok nek mati wong liyo. Mengani Kanjeng Nabi didawuhi pangeran la tamuddanna ainaika ila ma matta anabi aswaja minhum zahrotal hayatid dunia. Mesti li nafti nahum fi hangger kuis kadung delok wong liyo mesti dadi fitnah. Lho kula ngani saiki mboten sombong. Kula ora ana TV utawi ana langsung. Misalnya nyon sewu ana presiden utawa ana menteri utawa ana bupati. Teko ning kiai terus mobil dibuka. Kula nu delok mboten nate sempurna. Kuatir kula nu kepengin urip kok mulyane ngono. Mboten nate kula delok tenan. Wedi. Wedi kula niku ngrasa iku penting. Nak penting terus kula ngeluh wong kok mulyane. Kula nate de kakak wakil bupati. Kula mboten nate dolan. Nembe pindah tok perkara pas badhe haji. Mergo kuatir saya tahu kenikmatan sing saya kuatir kepengin. Riyen Kanjeng Nabi nate miyos saking dalem, ngerti tanggane iki duwe unta. Iku mok ngelirik tok mbek pengiran delok. Aja mak aja delok. Mergo kowe delok tok berarti enake cah wong ngudi sapi akeh di wedhus akeh. Iku kowe wis maringen. Dadi kowe kon delok nikmat sing diparingno Allah piyam piyam. Sesuk iso ngopi syukur. Dadi delok sithik kowe wis mari to. Mulane kula ndek kanca gus-gus gedhe kula nu jarang dolan. Perkarane kadang roh gus gedhe uripe omahe wapi. Kaji-kaji do salam templek terus wong do hormat. Ki nek ndelok ngene iku iku nak tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya akeh wong alim delok Gus Gedhe sing rapati alim terus wah sekono mulya tapi alim aku. Hajane sing ngene iku aku ra dekne. Lah kan dadi khas. Kan nek ora roh kan ya wis. Kan kula sering disalahno kanca-kanca Gus mboten nate dolan tengen kula. Ya kadang tak guyoni. Nek ke samulya tak dolani. Bukan apa-apa karena takut tadi, takut sering melihat kemewahan. Ulama dulu hati-hati betul mereka pangeran ngandani la tamuddanna ainaika ila ma matta nabi azwajam minhum zahratal hayat itunya mesti linaftinahum fi sekali permainan melihat itu kamu lakoni pasti jadi fit nah iku mesti ora kok mungkin mlane cara kula wis bener kok jenengan ngenteni ngaji semojo ning musala rokokan suwaye ngaji tekek pateni ngaji wis ora paham lah bariku ngaji bubar rokokan ana iku luar biasa. Masih mau ingaram no rokok, mau iyo nganggur rokok fatwa mana barang mau. Kalau ini kisah nyata, kalau ini diparani tiang kali kisah. Kiai soleh tuwek memati lah, kalau tuwek memati melarat. Wong loro, marah ni kulo berfatwa mau ina rokok yo, marah ni kulo. Gus, geng daerah kulo sekitar 9 kilo. Kalau ini masih nom kan keceluk anak kiai, jadi biasanya nadat kiai nom lah anak kiai kan dihormati, karena mungkin orang itu murid tebak kulo. Gus kula badhe taklet jenengan. Sekali jenengan muni haram, kula anut Gus sami nawaton. Asal jenengan sing ngomong, ora mui ya. Ya kadang mondok masyarakat ya aneh, kadang mui ku luwih keren, kadang luwih percaya kiai iki. Ngancen adat masyarakat. Diapa yang mending ini? Kuwati tenan iki. Sepuh, sepuh iso maca muin wong saleh. Lha iya Gus, Gus. Kula niku kiai. Delok dangdut tak isra pantes. Kula mendingan delok dangdut gak pantes. Delok biskop berapa? Hiburan rokok kok diharamno. Mergo kiai loro iku di musala penceng ngono. Hiburane mangger barisa iku gak muleh, rokokan mek kancane mau ning pojok musala. Ngono iku ora ana asbae selawas, ya diusek-usekno ning. Semedel wong kuno. Hiburane mangger bar ngisak iku gak muleh, perkarane cocokan mek kancane zaman mondok. Si tok tau mondok Lirboyo, tok tau mondok Sarang mesti pokoke hiburane sing rokokan. Gue nak kira-kira bojo wis gak ngamuk wis turu lah wis gak ngamuk. Ya tak takok. Lah sirine apa Mbah kok bar ngisak kok ora muleh. Ijek keren Gus nak ya mono Gus. Dadi dari saya terus jagengan kok nak kira-kira ning omah damai apa? Muleh. mulai terus turu rene. Turu mau angger setengah papat istangi marang musolane ne. Yes ngono to. Hiburanku mau rokok. Kok terus diharamno hiburan kula niku napa? Ya ndekne rokokane bakasane mau bakas masa lalu. Cilike kadang wis pokoke ngono-ngono to. Sampeyan mun bah kangge jenengan halal. Alhamdulillah. Padahal keyakinanku rokok ya rotok haram tapi sekonos. Karena tadi mebune itu menikmati barang halal, meninggalkan barang haram. Jadi eling-eling, tidak ada sesuatu sing aqsa mali dhuhri syaitan lebih memutus gegere setan kaya min farohil mukmin bil halal. Kayak senenge wong mukmin ambek barang apa? Halal itu setan kakuat. Karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa. Mutola'ah tidak semua orang bisa baca kitab. Tapi kalau penikmat halal. Jajal misalnya gue ning Segoro Kidul. Ning gue watu sing di ruwatan. Serokokan delok Segoro. Weh, sugih ya aku. Kolam renang digawe cek mewah Segoro. Lala apa gue kolam renang? Ono sak meneh ambane. Kolam renang seapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku Segoro napa? Kidul. Nak tepak ya ketemu Nyi Roro Kidul. Lu pangeran kurang apa? Sono wong sugih gawe taman pribadi. Kuwi iso mara becici ndang-ndangan ngono, paham ya? Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. Wong mlarat kok wong sugih, enake wong sugih di kolam renang pribadi. Enake apa kolam renang pribadi? Wis gone terbatas, nak gak diubah yo elek. Perawatan Segoro Kidul ora usah. Perawatan. Misalnya orang tua nak jadi orang suge di manuk api, tapi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wije alami ya, wah. So orang suge gawe kebun binatang pribadi kayak kepingin. Tapi moro alas, kono nunggu nih. Wae kambah, delok gajah, masya Allah, pangeran sugi. Kira orang sing dua yang kebaya kuno, wah. Jadi ku nasihatnya pangeran eling-eling. Lata mudana. Ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jadi awal ke tersiksa itu mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Mane kula nu jarang dolan ning kanca-kanca kula sing gus-gus gedhe ja. Nak ketemu sering kula tapi nak dolan jarang. Kula nu termasuk disayang mbek pangeran. Dalam mereka seneng sama saya dan dalam ya ketemu sering tapi jarang dolan. Ya misalnya ketemu di kantor madrasah atau ketemu di mereka juga menghormati saya. Jadi kalau pas ada saya biasanya ada acara-acara besar yang berlebihan karena kula kuwatir ngenes. Lha sak kula sing iso mulya kuwi kuwatir ngenes. Semene sampeyan sira tau mulya bener kan ta, Pak? Buyute napa? Ngenes. Ini latihan ya, latihan apa la tak mudanna aine. Jadi kula nak delok gubernur Lawang dibukakno dihormati semene presiden. Kadang santri delok ngono kuwi kesuwen akhire ngenes. Ku zaman Nabi kedep ora wani, wedi nak kepengin. Lagi umatnya nanya ni, ya Allah, tak latah, latah, boleh latah mudahlah. Manda jogeman nyawang sesuatu kepada nikmat sing dikasihkan ke orang, mesti nak keseringan iku linaf tinahum fi, apa linaf tinahum fi, pasti itu jadi fit. Mana kita jelas ya, wasaatun fiha yuholi bena nafsihi wa bena apa ladatiha al halal. Wal maqala safi wa salasun qala ba'dul hukama dawu sobatul hukama sebagian wong sing ahli hikmah dawu ngene jami'ul ibadati utawi kabehane pira-pira ibadat minal ubudiyati saking kemawula min arkani Islam setengah sange rukun-rukun Islam iku arbaatun babat minal hisal sing pira-pira tingkah inti dari ibadah sing menjadikan kita kemawula ning pangeran iku ana pinten babat siji al wafa'u nuruni bil uhud kelan pira-pira perjanjian bahwa utawi al wafa'u iku adau faraidillahi ta'ala nakani pira-pira fardunya Allah Ta'ala. Nomor loro wal muhafadatu lan jaga alal hududi ngatasi batas-batas. Wawa utai al muhafadah iku istinabu muharramatillah. Wawa utai al khifdu alal hudud iku istinabu muharramatillah ngedui haram-haramnya Allah. Jadi jelas ya, menjaga hadud itu maknanya sementing ngedui barang haram. Senang contoh kayak bengi-bengi semua rokok antok nih ngomah, delok TV, angling dharma, dari kukur-kukur, delok tikus liwat, pokoknya orang ngurus nggak apa-apa. Sementing gak dugem ning barang haram. Sementing istinabu muhar romatillah. Lan kula seneng adat santri kula seneng. Meskipun kita di desa tapi itu wis bijaksana tenan. Pokoke penting golek kanca jagungan. Bengi reso turu golek kanca jagungan. Bakas ngalor ngidul ora ana pasal sing tutup. Wah, kadang ya ibu-ibu sok politik roh 01 mbek 02 terus bantah-bantahan sithik. Cara aku ngene ngono-ngono lah, bariku ngantuk. Turu sipet. Pokoke sementing istinabu muhar romatillah. Jadi diarani muhafadu alal hudud senawi Banten mau nyontokno istinabu muharramatillah. Napa? Istinabu muharramatillah. Terus wasabru lan sabar alal mafqud ing atase barang sing ilang min mahbubati sing disenengi wong. Dia sabar ketika sesuatu itu enggak dia dapatkan. Gak di bojo ayu ya sabar, gak duwe mobil mewah ya sabar, gak di dunia ya sabar. Sing keempat warido lan rido, seneng bil mujud lan barang sing diduweni. Isane ngopi ya ngopi. Isane duwe wow, di kolam renang gajah wong isiku kolam renang em iku. Kepengin duwe alam sing indah saka ana para becici. Kepengin duwe kolam renang luas ya kono ana segara napa? Kidul. Kepen roh alam sing indah ya munggah gunung. Wes kan enak. Saiki ora. Wong melarat kok kepen kok sugih. Kepen ndelok gunung Alpen, melarat pola. Alpen barana. Bedane mek gunung Merapi. Wong sing londo werene kepen ndelok gunung Merapi kok kok ado-ado moro. Pemene kena ndelok pas kawae teblok melok ning kono jos. Maksudnya melok nyaksi ini guguran apa? Larva, tapi rasa nyemplo. Ya tadi jelas ya, war ridho bil maujud, ridho bek barang sing mbok duwe. Bin almatoi misalnya biro-biro pakanan, jadi mau misalnya permangan dok sak piring warak, alhamdulillah gusti, sak piring warak. Coro pulau koyok dinosaurus tak ngentek no ber. Lah nak sak piring gue warak lah, lah opo butuh korupsi, butuh duit gede, wong sak piring gue. Wal malah bisilah nikmati pakaian sing mbok duwe ini. Misalnya mau ke sarungan atlas kasar atau sarungan gajah duduk kasar, rawa nganggu BAS podoa, podo nutupi aurate. Terus, wah, iku malah nak lugu kudu hati-hati, wedi rusak. Iki kan sarung murah, gak usah. Pokoknya mikir nikmati wae lah. Paham ya? Menawa nggo mobil mewah kira di mobil, aku nu dadak jogo dunyo. Kini rapor kono sing tak jogo. Terus pokoknya sauni-unimu lah, sementing itu. Dadak nu rido, bil mau. Bal maujud. Waridolan rido bil maujud iklan barang sing maujud minal mato imi sing biro-biro pakanan wal malabisi lan biro-biro pakaian wal masakini lan biro-biro panggunaan.